إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كتابنا فوائد الحديث سورة الفاتحة رسالة صلى الله عليه وسلم. Kita lanjutkan faqad naha anhu fi akhir hayati thumma innahu la'ala man ba'alahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, apa, menjadikan kuburan sebagai masjid di akhir hayat, di akhir kehidupan beliau. Kapan? 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat. Tsumma innahu la'an, kemudian beliau melaknat, mengutuk orang yang mengerjakan hal tersebut, orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Wassalatu indaha min dalik, dan solat di atas kubur bagian dari hal tersebut, bagian dari menjadikan kubur sebagai masjid. Walaupun kita tidak membangun apa-apa di atas kubur, tetapi kita sholat di atas kubur, itu termasuk. Ya, karena apa? Karena inti masjid adalah sholat. Inti daripada dibangunnya sebuah masjid adalah untuk sholat. Dilarang membangun masjid di atas kuburan, otomatis dilarang sholat di atas kuburan. Ya, bahkan berdasarkan dalil yang lain, segala macam ibadah, ya baca Al-Quran, ya i'tikaf, ya zikir wirid khusus, tidak boleh dilakukan di atas kubur. Wa illam yubna masjidun, walaupun di atas kubur tersebut tidak dibangun sebuah masjid, tidak ada bangunan sama sekali, tetapi ramai dikunjungi orang, sholat di situ, tawaf di situ, baca Al-Quran di situ, ini sama. Berarti telah menjadikan kubur tersebut sebagai wa huwa ma'na qawliha, dan itu adalah makna dari ucapan dia. Dia di sini ke Aisyah. Hal tersebut merupakan makna dari ucapan Aisyah, khasiya ayyub taqada masjidan. Kenapa Nabi bersabda seperti itu 4 atau 5 hari sebelum beliau wafat? Karena beliau takut, karena beliau khawatir, jangan-jangan kubur beliau akan dijadikan masjid. Kekhawatiran beliau terbukti. Ya, kekhawatiran beliau terbukti bahwa kubur beliau akhirnya masuk ke dalam masjid, walaupun dibantah oleh para ulama, oleh mantunya Abu Hurairah Sa'id bin Musayyab, tetapi terjadi. Salah seorang khalifah Bani Umayyah memasukkan kubur beliau ke dalam masjid. Wa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjidan. Padahal tidak mungkin para sahabat membangun di sekitar kubur beliau itu masjid. Tidak mungkin, ini sangat tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Ya, karena apa? Jelas Masjid Nabawi sudah ada. Kemudian ya tidak terlalu penuh seperti hari ini. Tidak berdesak-desakan. Sudah cukup. Gitu. Ngapain membangun masjid di atas kubur Nabi? Ditambah keyakinan Nabi bahwa para sahabat tentu taat kepada beliau. Para sahabat paham dilarang membangun masjid di atas kubur. Wa kullu mawdi'in qutidatis shalah fihi faqad utqida masjidan. Setiap tempat yang dijadikan untuk salat, maka berarti tempat itu masjid. Gitu. Ya. Tanah lapang. Aula, kamar, ruang tamu dan seterusnya. Tetapi biasa dipakai salat di situ. Ya, oleh para wanita yang tidak ke masjid, maka itu masjid secara umum. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang dijadikan salat, ada satu tempat itu, ya. Nah, tempat di situ pernah ada salat di situ. Padahal pernah ada orang yang salat di situ. Atau memang di tempat itu boleh sholat, maka itu masjid. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Sahih Imam Bukhari dan Muslim, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi itu, seluruh apa yang ada di permukaan bumi ini, dijadikan untukku masjid dan tahur, bersuci. Apa maksudnya? Iya. Yang pertama masjidan, artinya dimanapun kita berada, di situ sholat boleh. Kecuali di tempat yang bernajis, tempat kotor, isi, tempat buang air. Adapun lapangan, jalan raya, kamar, ruang tamu dan seterusnya, di situ boleh sholat. Ini yang dimaksud oleh Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan. Seluruh permukaan bumi ini dijadikan untukku masjid. Maksudnya itu. Wa tahuran, bersuci. Apa maksudnya? Apa? Coba tahu, eh? Iya, tayammum. Ya. Jika seseorang tidak mendapatkan air atau ada air tapi dia sakit, yang sekiranya memudaratkan dia kalau dia terkena air, maka dia bersuci dengan bumi. Apa? Tayammum. Ini dua-duanya enggak ada. Dua-duanya ini enggak ada di zaman Nabi Isa, Musa, Ibrahim, Adam, semua enggak ada. Salah satu keistimewaan beliau dari lima keistimewaan beliau. Dulu para nabi dan rasul hanya untuk umat tertentu. Nabi Hud hanya untuk kaum Ad, Nabi Saleh hanya untuk kaum Tsamud, Nabi Musa, Nabi Isa hanya untuk Bani Israil. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmatan lil alamin, seluruh bangsa di muka bumi ini. Kemudian syafaat, kemudian ar-ru'ab. Ada lima hal ya. Keistimewaan beliau, kelebihan beliau dibanding dengan seluruh nabi yang 124,000. Apa salah satunya? Ini. Dijadikan bumi itu sebagai tempat salat dimanapun berada, dan bumi itu, tanah itu, debu itu untuk bersuci. Sebelumnya tidak ada, wudu biasa. Ya. Kita tahu bagaimana para sahabat marah terhadap Aisyah, ya, karena merepotkan Rasul dan para sahabat. Sudah mau berangkat, ini dalam peperangan. Aisyah nyari-nyari kalung, ya, wanita punya kalung, ya kan? Kalungnya hilang, dicari-cari kemana nggak ada. Dicari terus, dicari-cari kalungnya nggak ada. Sampai tiba waktu sholat, nggak ada air. Gimana ini? Ya, nggak ada. Yang tahu tayamum belum ada. Kata-kata tayamum itu apa artinya? Wudu dengan tanah belum ada. Belum ada syariat sebelumnya dari para nabi dan rasul. Padahal waktu sholat tiba tidak ada air. Orang-orang menggerutu gara-gara Aisyah. Nah, tidak terlalu lama turun ayat di awal-awal surat Al-Maidah. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika engkau tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang thayyib, dengan debu yang baik. Ya, cukup dengan menempelkan kedua telapak tangan ke debu, ke tanah, atau ke benda apapun yang kira-kira berdebu. Itu tidak boleh. Meja yang bersih sekali, ya, kaca yang bersih sekali, tentu tidak ada debunya. Yang berdebu tentu sangat mudah bagi kita dari benda yang berdebu, kita tempelkan. Kemudian kalau terlalu tebal dikibaskan, kemudian kita usapkan ke wajah, kemudian tanpa mengambil lagi, cukup yang sisa tadi diusapkan ke punggung telapak tangan kita, tidak sampai ke siku menurut hadisnya. Sederhana, mudah. Hal ini gara-gara kalungnya Aisyah hilang. Yang tadi kaum muslimin menggerutu, sekarang memuji-muji Aisyah. Dengan gara-gara kalungnya Aisyah kaum hilang, kaum muslimin mendapatkan keringanan yang luar biasa. Kan ringan sekali, ya. Sakit keras, kemudian junub, gak usah mandi, cukup tayamum seperti tadi, mudah. Iya, nah, mari kita lihat syarah yang dibawakan oleh beliau. Waqad naha anhu fi akhir hayati ad-dhamiru ya'udu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wal manhiyu anhu huwa istiqad al-qubur al-masajid. Domir dari hidupnya beliau, beliaunya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilarang oleh Nabi adalah menjadikan kubur sebagai masjid. Tsumma innahu la'ana wa huwa fi siyati man fa'alahu. Kemudian beliau melaknat menurut siap, menurut susunan kalimat yang sudah lewat, maka yang dilaknat itu siapa? Man fa'alahu. Orang yang melakukan hal tersebut, orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, orang yang sholat di atas kuburan, itu yang dilaknat oleh Nabi. Itu yang dikutuk oleh Nabi. Ya, bernabiyyuh sallallahu alaihi wasallam, wa huwa inda firaqid dunya la'ana man istaqadal kubura masajid. Ketika beliau di saat-saat akan meninggalkan dunia ini, hanya beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau melaknat, beliau mengutuk orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Wassalatu 'indaha min dzalik. Dan salat di atas kubur atau di sekeliling kubur termasuk bagian dari hal tersebut. Artinya sama saja, ya. Karena sekali lagi disebut masjid, maka apa yang ada di dalam masjid itu yang inti, yaitu sholat. Wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun masjid di atasnya, ya. Seperti doa. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk apa? masuk WC. Ini masuk WC ya. Antum ketinggalan dompet antum. Ya. Atau saya balik. Doa masuk WC atau doa mau buang air? Ya, tentu kita masuk WC secara umum buang air. Antum mau buang air di kali misalnya. Di beberapa daerah buang air di kali ya, bukan di WC, itu di kebun. Ya, baca doa itu apa tidak? Ya, ya baca doa itu. Ya, tidak seperti kaum dulu ya, ini kan bukan WC, ini kebun. Ya, nggak usah baca Allah banyak. Untuk bikin nabung aja, ini kebun, ini kali. Jadi disebut WC di situ inti daripada WC itu buang air. Maka walaupun tidak di WC, walaupun di kali, walaupun di laut, walaupun di kebun, kalau buang air, baca doa itu apa tidak? Karena intinya adalah buang air, bukan WC. Ya, nah, begitu juga ini. Intinya adalah masjid apa sholat? Sholat. Bangun masjid intinya adalah sholat. Maka ketika seseorang membangun masjid tidak untuk sholat, hiasan dan seterusnya, ini sia-sia. Seperti masjid apa itu? Masjid tujuh ya kan? Ada orang di mana di Mekah ya? Masjid tujuh ini sia-sia. Masjid tujuh di perempatan tujuh gitu, ya tidak buat sholat, ngapain? Nah, sholat di Masjidil Haram sia-sia. Ini konon yang melakukan Bani Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah yang membangunnya sia-sia. Karena masjid dibangun tentu untuk sholat. Gitu. Seperti disebut pasar. Seperti disebut pasar. Inti pasar adalah untuk jual beli. Jual beli. Seburuk-buruk tempat. Maka tidak boleh pasar menyatu dengan masjid. Sebaik-baik tempat. Ya. Enggak pasar di sini. Tidak jadi pasar, hanya ada orang jual beli di dalam masjid, transaksi ijab kabul di dalam masjid, boleh apa tidak? Tidak boleh, jelas larangannya. Gitu. Maka disebut tempat yang dimaksud adalah inti daripada tempat tersebut. Indaha ay indal kubur. Di sisinya yang dimaksud di sisi kubur, bisa di atasnya. Kiri, kanan, depan, belakang. Maka tidak disebut Pau kubur. Pas di atas kubur, tidak. Jadi walaupun jaraknya 5 meter dari kubur, jaraknya 10 meter dari kubur, tapi di area kubur itu tetap dilarang. Ya. Min dalik ay min istighadiha masajid. Termasuk bagian dari itu. Artinya termasuk bagian menjadikan kubur sebagai masjid. Walaupun tidak ada bangunannya. Karena sekali lagi intinya sholat. Wa ala hadza fala tajuzu sholatu 'inda al-qubur. Kali kita bertanya-tanya selama ini mana dalil larangan sholat di atas kubur? Nah, ini maka para ulama faham, para ulama dalam pemahamannya. Berdasarkan atas hal inilah maka tidak boleh sholat di atas kubur, di samping kubur. Berdasarkan hal ini. Maka tidak bisa orang yang mengatakan kita kan cuma beda pemahaman. Dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, kita kan cuma beda pemahaman. Kenapa mesti dipermasalahkan? Kenapa yang satu menyalahkan yang lain? Dalil para sahabat dengan dalil orang-orang khawarij sama apa tidak? Ini hukmu ila illah. Itu kan ayat yang tentu dibaca oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Muawiyah. Masa Ali tidak memegang hadis itu, ayat itu, ini hukmu ila illah. Nah, orang-orang Quraisy teriak berpegang dengan ayat itu, ini hukmu ila illah. Yang beda apa? Apa bedanya Ali bin Abi Thalib dengan Khawarij dalam masalah ini hukmu ila illah? Beda apa? Beda pemahaman. Beda pemahaman. Yang pemahamannya seperti Ali bin Abi Thalib, itulah para sahabat Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pemahamannya tidak sama dengan Ali bin Abi Thalib, dialah Khawarij. Yang oleh Nabi disebut sebagai anjing-anjing penghuni neraka. Lihat. Maka tidak boleh kita mengatakan kan kita cuma beda pemahaman. Justru pemahaman di situlah yang sangat besar. Ya. Kan tidak ada bedanya antara Jahmiyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, sebagian Rafidah, Ahlussunnah, tidak ada bedanya. Mereka semua berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Tanya orang Jahmiyah, Anda berpatokan pakai apa? Tentu jawabannya Al-Quran dan Hadis. Lihat Maturidiyah, tanya orang Asy'ariyah, semuanya ketika ditanya, Anda berpedoman pada apa? Tentu Al-Quran dan Hadis. Ya, kenapa bisa beda? Iya, pemahaman. Maka salaf tidak pernah berhenti pada hati. Salaf tidak berhenti. Kami berpegang pada Al-Quran dan Hadis, titik, tidak. Tapi salaf mengatakan kami berpegang kepada Al-Quran dan Hadis atas pemahaman sahabat. Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, sahabat. Ini yang tidak ada pada diri Jahmiyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Itulah pemahaman. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. Karena itu Nabi صلى الله عليه وسلم melarang hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Mursid Al-Ghanwi. Apa? Ayyu salla ila al-kubur, sholat menuju atau menghadap ke arah kubur. Faqal, maka Nabi bersabda, la tusallu ila al-kubur, jangan kalian sholat menghadap kubur. Semakna ini memperjelas. Dan beginilah Ahlussunnah, satu hadis memperkuat hadis yang lain. Satu hadis memperkuat ayat, satu ayat memperkuat ayat yang lain, tidak saling bertentangan. Wa huwa makna qawliha, dan hal itu adalah makna dari ucapan dia, ucapan Aisyah, khasya ayyutaqada masjidan. Nabi khawatir, Nabi takut kubur beliau akan dijadikan masjid. Abdumiru fi qawliha yurja'u ila Aisyah radhiyallahu anha. Domirha di dalam lafaz qawliha kembali kepada Aisyah. Makna qawliha artinya makna ucapan Aisyah. Fa inna as-sahabata lam yakunu liyablu hawla qabrihi masjidan. Sesungguhnya para sahabat tidak membangun masjid di sekitar kubur beliau. Di atas, di kiri kanannya, tidak. Tidak ada para sahabat yang membangun masjid di sekitar kubur Nabi. Artinya, para sahabat tetap memisahkan antara masjid dengan kubur. Masjid-masjid, rumah Aisyah, rumah Aisyah. Masjid-masjid, kubur Nabi, kubur Nabi. Walaupun dekat. Apakah mentang-mentang dekat pasti bersatu? Tidak. Apakah mentang-mentang jauh pasti tidak bersatu? Tidak juga. Ya, jarak dari sini sampai ke ujung sana, ya ujung konblok sana, tentu lumayan jauh. Tapi kalau di situ dibangun kuburan, ada di situ ada kuburan, tentu menyatu dengan masjid ini. Kita tidak boleh sholat di masjid ini, walaupun lumayan jauh, karena apa? Satu tanah, satu area. Ya, yeah. Walaupun tepat di depan mihrab ini ada kuburan, tetapi ada tembok yang membatasi, ada jalan atau kali yang membatasi, nah, tentu beda area, beda tanah. Intinya kita tidak boleh menyatukan antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Tidak boleh satu tanah, satu area. Beda area, beda tanah, berarti ada batasnya. Entah tembok tinggi, entah kali, entah jalanan, dan seterusnya. Hadza min kalami Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ucapan fa'inah sahabat dalam yakunu liyabnu awla qabrihi masjidan. Ini ucapan Syekhul Islam dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Khashiya ayyuttaqada masjidan. Beliau khawatir kubur beliau akan dijadikan masjid. Ma'nahu khashiya ayyubna alaihi masjid. Maksudnya seperti tadi, khawatir dibangun masjid di atas kubur beliau. Lakin yub'iduhu anna as-sahabata lam la yumkinu an yabnu hawla qabrihi masjidan. Tadi kita singgung bahwa tidak mungkin, tidak mungkin para sahabat membangun masjid di sekitar kubur Nabi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa? Li'anna masjidahu mujawirun li baitihi. Karena masjid Nabawi dekat sekali dengan rumah beliau, dengan kubur beliau. Mana mungkin membangun masjid yang berdekatan? Ya? Oh, maksudnya mungkin diperluas juga. Belum dimungkinkan. Makanya perluasan tidak terjadi di zaman Abu Bakar. Perluasan juga tidak terjadi di zaman Umar. Perluasan baru terjadi di zaman Utsman. Perluasan di zaman Utsman masih banyak para sahabat yang hidup dan tetap tidak menjadikan kubur Nabi bagian dari masjid. Tidak. Dilihat kilat mudah orang melihat misah antara kubur Nabi dengan masjid Nabawi sampai ke khalifahan Ali, Muawiyah, Yazid, ya, sampai tahun kemarin sudah dibahas oleh beliau, kira-kira 90-an, lebih hampir 100 hijrah, ya, ketika tinggal sedikit lagi sahabat yang hidup, baru mulai masuk ke masjid Nabawi. Fakaifa yabnuna masjidan akhar? Maka bagaimana mungkin para sahabat membangun masjid lagi? Membangun masjid lain lagi. Orang masjid Nabawi dekat sekali dengan kubur Nabi. Ya, sekali lagi kekhawatiran beliau. Hada syai'un mustahilun bihasbil 'adah. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Berdasarkan adat, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan apa yang bisa dilihat, mustahil. Mustahil para sahabat membangun masjid di atas kubur beliau, mustahil. Sangat mustahil. Tapi kenapa Nabi khawatir? Jawabannya tadi. Wayakunu makna qawliha khasya ayyutaqadha masjidan ay makanan yusalla fi wa illam yubna almasjidain. Salah satu maksud dari sabda Nabi kenapa beliau takut kuburnya dijadikan masjid, maksudnya salat. Jadi masjid di situ maksudnya salat. Ya. Yeah. Kata Paskari, istri dan beliau dilarang sholat di atas kubur. Semakna dengan hadis yang kemudian tadi, la tusallu ilal kubur. Mungkin di sini belum sore, belum tegas, itu kan menghadap kubur. Kalau membelakangi kubur, karena kuburnya itu di depan pintu masjid, sementara kita sholatnya di depan pintu, berarti boleh dong. Jawabannya dalil tadi. Di mana masjid dan kuburan menyatu tidak boleh. ولا ريب أن الصلاة تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد مقر الصلاة. Tidak diragukan, kata beliau, tidak diragukan bahwa hukum asal kenapa haram membangun masjid di atas kubur, karena masjid-masjid adalah tempat sholat. Ya, ada bangunan di tengah-tengah kuburan, ya, dipakai untuk apa? Berteduh, istirahat, ya. Bangunan itu ditulis masjid, ya. Tapi nggak pernah buat sholat, ya, buat ngobrol, buat berteduh, buat pegawai di situ, kalau habis nguburi minum-minum di situ, boleh nggak? Boleh, karena intinya adalah sholat. Walaupun orang-orang pernah bilang itu masjid anu, tapi memang enggak pernah dibuat sholat, ya enggak apa-apa. Nah, sebaliknya antum malas ke masjid, ya, dari sini aja deh. Sholat sini aja. Ruangannya 5x7 meter misalnya. Jamaah bisa 10 orang di situ. Di tengah-tengah kuburan tanah kusir di situ. Namanya bukan masjid, namanya apalah tempat berteduh. Antum sholat di situ, boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi intinya bukan masjid, tapi sholat. Ya. Wan nasu ya'tuna ilaiha lis-salati biha. Dan orang-orang mendatangi tempat tersebut untuk sholat. Mau apa ke masjid kalau bukan untuk sholat? Wa idza shalla an-nasu fi masjid buniya 'ala qabrin wa ka'annahum sallu 'inda al-qabr. Maka jika seseorang salat di masjid di mana masjid itu dibangun di atas kuburan, maka seolah-olah mereka salat di atas kubur walaupun tetap di masjid. Ya, maka kesimpulannya, wal ma'dhur alladhi yujadu fi bina'il masajid 'ala al-qubur yujadu fi ma idza udqida hadha al-maqam lis-salah wa illam yubna masjid. Maka yang ditahdir, yang diperingatkan, yang dilarang dibangunnya masjid di atas kubur adalah apabila tempat tersebut dijadikan tempat salat, walaupun sekali lagi tidak ada bangunan masjid di atas kuburan. Wa tabayyana bihadza anna ittikhadz al-qubur masajid lahu ma'niyan. Maka jelas dari sini, terang dari sini, bahwa menjadikan kubur-kubur sebagai masjid mempunyai dua makna. Mempunyai dua makna. Al-awwal, makna pertama, an tubna 'alaiha masajid. Larangan pertama, makna larangan ini yang pertama, dilarang membangun masjid di atas kubur. Ini makna pertama. Ya, sudah mutlak ini. Kita tahu apa itu masjid. Dan semua orang tahu masjid berdiri di atas tanah wakaf, ya, dibangun untuk sholat. Adapun mihrab, apa itu, kubah, menara, ini bukan syarat, tidak ada hubungannya dengan masjid. Ada sebuah bangunan dibangun di atas tanah wakaf dan disepakati bahwa itu masjid, sementara tidak ada mihrabnya, tidak ada menaranya, tidak ada kubahnya, Sakat sebagai masjid, sah. Sah. Sebaliknya ada bangunan disebut masjid, ada menaranya, ada kubahnya, ada mihrabnya, tapi dibangun di atas tanahnya Pak Fulan, bukan tanah wakaf, tanahnya Pak Fulan, ya. Hanya minta izin aja kepada Pak Fulan, tentu tidak boleh. Karena harus berdiri di atas tanah wakaf. Tanah wakaf yang dimaksud la tuba'u wa la turasu wa la tuhabu. Tanah yang tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Maka Pak Fulan tadi kalau dia sudah mewakafkan, tidak boleh mewariskan kepada anaknya, tidak boleh memberikan, menghibahkan kepada adiknya, dan tentu tidak boleh dijual. Kecuali dijual untuk dipindahkan ke tempat lain. Ini pun sebagaimana Masjid Quba dijual oleh Umar, dipindahkan ke tempat lain. Pun yang sama atau yang lebih baik. Yang kedua, antutakhadha makanan lissalati indaha wa illam yubnal masjid. Yang kedua, dijadikan tempat tersebut untuk sholat. Dijadikan tempat tersebut, dijadikan kubur tersebut untuk sholat, walaupun tidak dibangun sebuah masjid. Tidak ada bangunan apapun di situ, tidak mungkin. Ya, betapa saudara-saudara kita jauh dari pemahaman ini. Ya, saudara-saudara kita yang menjaga makam, dia malas ke masjid, sholat di situ. Ya, ini tidak boleh. Mereka menjawab, saya sholat menghadap Allah, saya sholat karena Allah, saya sholat sama sekali tidak mengagungkan kuburan. Kenapa gak boleh? Ucapan ini sama dengan ucapan orang-orang kita yang mengatakan kami memahat patung, kami mendirikan patung hanya untuk hiasan. Kami tidak bermaksud dengan patung ini untuk menyembahnya. Ucapan itu sama. Ya. Apa jawaban kita? Memahami ibrah itu dengan lafaz, tidak dengan sebab-sebab. Kemarin sudah kita bahas. Kenapa Nabi lari-lari dari dukun Yamani ke Hajar Aswad? Kenapa kemarin? Karena untuk memamerkan kepada orang kafir Quraisy bahwa kami masih kuat, kami masih kuat, maka lari-lari. Begitu dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani ke sebelah sana, enggak lari, jalan biasa karena enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan sama kafir Quraisy, udah enggak kelihatan, jalan aja. Gitu. Ya. Apakah kita tidak mengikuti Nabi karena sekarang sudah tidak ada kafir Quraisy lagi yang melihat? Semua di sana muslim semua, saudara kita, ngapain kita pamerkan lari-lari begitu? Tentu tidak. Itu urusan Nabi. Kenapa Nabi lari-lari? Urusan Nabi. Yang penting kita mengikuti Nabi. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tentu tahu semua kenapa Nabi lari-lari dari dukun Yamani ke Hajar Aswad. Tetapi para sahabat, para tabi'in enggak ambil pusing. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, kita harus mengikuti. Maka mau syirik, mau tidak, tidak boleh kita mendirikan patung. Mau sombong, mau tidak, tidak boleh pakaian kita di bawah mata kaki. Ya, mau syirik, mau tidak, mau membesar kuburan atau tidak, tidak boleh kita sholat di tengah-tengah area kubur. فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مَثَلًا يَذْهَبُونَ إِلَى هَذَا الْقَبْرِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهُ وَيَتَّخِذُونَهُ مُصَلًّى فَإِنَّ هَذَا بِمَعْنَى بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا. Apabila satu kaum misalnya mereka pergi ke kuburan tersebut, sengaja sholat di atas kuburan tersebut, menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat sholat, maka ini sudah berarti bahwa menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Berarti ini membangun masjid. Ya, walaupun tidak ada bangunan sama sekali di atasnya. Wa huwa aidan min istiqadi hasad. Wa kullu mawdi'in qusidat as-salatu fi faqad utqida masjidan. Setiap tempat yang dimaksudkan di tempat itu untuk salat, maka tempat tersebut telah dijadikan masjid. Wa hadza yashhadu lahu al-'urf. Ini disepakati, disetujui oleh orang. Berarti ingat ada orang. Iya, kebiasaan manusia, adat kita sehari-hari. Orang. Kita tahu orang dipakai. Ketika Al-Qur'an tidak membatasi, hadis tidak membatasi, maka orang dipakai. Termasuk di sini urf dipakai, ini menunjukkan bahwa beliau memahami fi kull waqt. Fa innan nasa alladziina lahum masajid fi makani a'malihim. Sesungguhnya orang-orang yang punya masjid di tempat kerja mereka, di kantor mereka. Al-wuzarat wal idarat, seperti di departemen-departemen, kantor-kantor, ya, yayasan-yayasan dan seterusnya, di pasar, di kampus, di rumah sakit. Lau sa'alta wahidan minhum aynal masjid. Jika engkau tanya kepada salah satu pegawai di kantor itu, di kementerian itu, di pasar itu, di rumah sakit itu, Pak, mana masjid? Pak, mana masjid? La asyara ilal makan alladhi ittaqaduhu musalla yusalluna fi. Pasti mereka akan menunjuk tempat yang biasa dipakai sholat. Walaupun tidak ada bangunan masjid di situ. Yang ada kampus, yang ada rumah sakit. Tetapi di situ biasa dipakai sholat, maka ditunjuk. Cuman di kita biasanya tidak bilang masjid, tapi musholla. Kau Taimin nggak tahu apa itu musholla. Tahunya musholla ya tanah lapang itu. Maka masjid. Karena istilah musholla tidak ada dalam kaidah syar'i. Kalau dipakai sholat Jumat, masjid. Kalau tidak dipakai sholat Jumat, musholla. Betul? Salah. Salah. Dipakai sholat Jumat atau tidak, namanya masjid. Sama namanya masjid. Hanya biasanya kalau dipakai sholat Jumat disebut masjid jami. Ya, kalau kita masjid jami. Ya, cuma satu di situ masjid jami. Ya. Solo masjid raya. Jadi masjid ini masjid anasar nih, bukan masjid jami. Ya. Padahal masjid jami yang dimaksud semua masjid yang dipakai sholat Jumat. Masjid yang tidak dipakai sholat Jumat disebut masjid saja. Ya, adik kita musola. Ini keliru. Oleh karena itu, dari kekeliruan ini maka orang tidak sholat saya ke masjid. Ketika masuk musola, kan musola bukan masjid. Enggak ada saya bermusola. Itu karena mereka keliru menamakan ini musola padahal masjid. Maka mau dipakai sholat Jumat atau tidak, tetap kita disunahkan sholat saya ke masjid. Itikaf di situ boleh, jual beli di situ tidak boleh. Persis sama dengan masjid. Bedanya cuma satu, sholat Jumat itu saja. Yang lain sama. Hanya para imam tidak menyukai i'tikaf di masjid yang bukan jami', karena harus keluar kalau sholat Jumat. Padahal yang terbaik i'tikaf kan tidak keluar, terus di situ. Nah, hanya itu saja. Bukan karena tidak sah dan seterusnya. Ya, inilah secara urf. Secara urf orang menyebut masjid. Ya, taruhlah di kita disebut musola. Karena musola dan masjid itu sama. Ma'anahu lam yubna, padahal tidak dibangun masjid di situ. Secara khusus ini masjid tidak. Ya, hanya disediakan ruangan saja di situ untuk sholat. Nah, disebut masjid di Arab seperti Saudi seperti itu. Ya, antum ke bandara, antum nanya, ada masjid, akan ditunjukkan di situ. tempat yang di mana di situ untuk sholat, walaupun tidak dibangun bangunan masjid. Lakin lamma karatis sholatu tuqsad fi sara yusamma masjidah. Tetapi jika suatu tempat dimaksudkan tempat di situ untuk sholat, maka jadilah tempat itu masjid. Allah. Menjadikan kubur sebagai tempat tujuan sholat. wahada min istiqadiha masajid, ini termasuk bagian menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Li anna al-illata min istiqadiha masajid mawjudatun fi sholati 'indaha. Karena ilah alasan menjadikannya sebagai masjid itu ada ketika tempat tersebut dijadikan tempat sholat. Kalau furidu anna rajulan yadhhabu ila al-maqbarati wa yusalli 'inda qabri waliyyin min al-awliya 'ala dhahbihi, kunna innaka ittakhadhta hadha al-qabra masjidan wa innaka mustahiqqun lima istahaqqahu al-yahud wan-nasara min al-la'na. Maka jika seseorang bermaksud mendatangi kubur seorang wali, menurut mereka wali, ya, maka kita katakan apa? Maka orang itu bagaimana? Kita katakan kepada mereka, inna kalita fasa hadal qabra masjidan, engkau telah menjadikan kubur ini sebagai masjid karena engkau sholat di atas kubur ini, dan engkau berhak seperti apa yang menimpa orang Yahudi dan Nasrani. Apa? Laknat. Yahudi dan Nasrani dilaknat karena menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Demikian juga engkau juga dilaknat karena engkau menjadikan kubur seorang wali atau kubur siapapun sebagai masjid. Wa fi kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalilun ala sihhati tasmiyati kulli syai'in yusalla fihi masjidan bil ma'na al-'am. Ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa benarnya penamaan masjid terhadap segala sesuatu yang dijadikan tempat sholat secara umum. Saat mendoakan si mayit di kuburan sebaiknya berdiri atau duduk. Ada contoh beberapa riwayat Nabi berdiri. Ketika Nabi diikuti oleh Aisyah di malam hari itu, ternyata Nabi datang ke Baqi dan Aisyah melihat Nabi mendoakan Ahlul Baqi dengan berdiri. Ya, tapi saya tidak mendapat ucapan ulama yang melarang dengan duduk. Yang dilarang adalah berdoa menghadap kubur seolah-olah kita minta sembahyang. Nah, ini dia. Bagaimana sholat di masjid yang terpisah dengan kubur tapi arah kiblat searah dengan arah kubur? Kalau searah tepat di depan kita dan itu enggak masalah asal terpisah. Ya, antum lihat di beberapa masjid itu jaraknya dekat sekali dengan kuburan, tetapi ada tembok tinggi, ada pembatas, maka itu. Apakah benar ibu bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di neraka? Iya, ini kata Nabi sendiri. Ketika ada orang baru masuk Islam, dia bertanya, ya Rasulullah, bapakku yang sudah meninggal ada di mana? Nabi menjawab, sama dengan bapakku, sama dengan ibuku di neraka. Ya. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan kalau seseorang itu tidak akan dihukum sebelum diutus Rasul? Iya, sudah ada Rasul. Ya, siapa? Nabi Ismail dan seterusnya. Ya, maka ini memperkuat pendapat ulama bahwa sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW bukan masa fasa, bukan masa kekosongan Rasul. Dakwah terus berjalan sampai Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa dalil, di antaranya beliau melewati kuburan tua, disebutkan di situ arti kuburan tua. Kuburan tua berarti mungkin puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Ya, Nabi menjawab, ini si penghuni kubur ini sedang disiksa. Berarti sudah kedatangan dakwah. maka sebelum Nabi diutus sudah ada dakwah di situ. Sebagian mengikuti seperti Warqah bin Naufal, ya, sepupu Khadijah. Sebagian tidak mengikuti. Nah, yang tidak mengikuti itulah kafir. Termasuk siapa? Bapak ibu Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mengikuti adalah bapaknya Sa'id bin Zaid. Bapaknya Sa'id bin Zaid. Tahu Sa'id bin Zaid salah satu sahabat Nabi di antara 10. Di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang disebut namanya masuk surga, salah satunya Sa'id bin Zaid. Ya, nah, bapaknya Sa'id bin Zaid. Ya, Zaid bin Nufail beriman. Beriman. Maka Zaid ini, bapaknya Sa'id bin Zaid, mengatakan ucapan-ucapan yang menolak kekufuran Abu Jahal pula. Hanya sayang tidak bertemu dengan Nabi. Bagian riwayat mengirimkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bertemu Nabi ketika Nabi diutus atau beberapa hari, beberapa bulan Nabi diutus, beliau wafat. Ya, berarti ada dakwah. Apakah setiap orang merasakan sakitnya sakaratul maut? Iya. Ya, bahkan Nabi merasakan sakitnya. Nabi merasakan sakitnya. 500 sabetan pedang. Ya, tetapi kan sebentar. Sakaratul maut mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, mungkin setengah jam, tapi sakit bukan main. Seluruh tempat untuk sholat adalah masjid. Apakah ini berarti seluruh tempat tersebut boleh melakukan sholat tahajud? Sholat tahiyatul masjid. Tidak, ini kan umum. Maksud hadis tadi adalah boleh sholat dimanapun. Nah, adapun dulu sholat ada tempat khusus. Semenjak syariat Nabi Muhammad SAW, boleh sholat dimanapun. Dimanapun engkau berada, ketika tiba waktu sholat, maka di situ engkau sholat. Maksud hadis tadi. Ya. Karena secara khusus ada masjid seperti kita ini. Nah, tentu sholat saya ke masjid di dalam sini, tidak di luar. Kemarin teman saya diundang ruatan. Dia tanya kepada saya apa itu ruatan. Saya nggak bisa jawab. Makanya saya bertanya apa itu ruatan. Tapi nggak tahu ruatan apa. Ya, tanya kepada yang ruatan. Acaranya apa? Baca apa? Dibaca apa? Ya, karena memang tidak ada ayat hadis yang mengajarkan kepada kita kaum muslimin ruatan. Ya, bukan syariat Islam. Bolehkah mengumandangkan azan dalam keadaan tidak berwudu? Boleh, sah, ya. Kalau berwudu tentu lebih baik dengan berdiri dan seterusnya, ya. Memasukkan jari telunjuk ke telinga, ya, bukan menutup telinga seperti ini, bukan, tetapi memasukkan ke telinga, kemudian menghadap ke kanan, ya, ketika mengucapkan ya Rasulullah, dan menghadap ke kiri, belok ke kiri sedikit ketika mengucapkan ya Rasulullah. Apakah cukup tembok masjid menjadi pemisah dengan kuburan di depan? Tidak cukup. Tidak cukup, berarti tanah yang sama. Jadi harus ada tembok lagi. Ya, di balik tembok ini ada kuburan, berarti menyatu. Harus ada tembok lagi, tembok khusus pemisah. Apakah sekarang Masjid Nabawi menyatu dengan kubur Nabi? Sudah kita bahas loh. Sudah, ya. Sudah kita bahas berkali-kali, ya. Dan kita ingin membahas dengan begitu rincinya. Suami saya berpoligami. dia tidak berbuat adil pada saya. Mohon nasihat agar saya menjalankan ketetapan Allah dengan ikhlas. Ketika tidak adil, maka seorang istri boleh mengadu kepada hakim. Ya, salah satu yang menyebabkan jatuhnya hulu fasad adalah ketidakadilan suami terhadap istri. Ada beberapa hal yang boleh dijadikan alasan untuk istri datang ke hakim, tidak diberi nafkah, kemudian apa? Ya, disakiti, disiksa, ditendang, dipukul, kemudian apa? Ya, tidak suka dari awal, artinya nikahnya itu paksa oleh walinya. Nah, salah satunya lagi diperlakukan tidak adil oleh suami. Ya. Bagaimana menduakan mayit yang dikubur? Mendoakan. Kalau dua mayat jadi satu, ini ketika bareng boleh terjadi di beberapa riwayat. Tapi kalau tidak bareng, maka harus menunggu kira-kira mayat yang pertama itu sudah menjadi tulang. Ya, jangan ketika dibongkar masih membusuk. Bagaimana jika masjid yang dibangun bukan di tanah wakaf tapi di tanah pasung? Ya, pasung bagian dari tanah wakaf, sudah menjadi tanah wakaf. Artinya tanah itu, tanah wakaf itu apa sih? Tanah milik kaum muslimin. Apapun namanya, mau pasung, mau pasung, akhirnya tanah itu milik kaum muslimin. Artinya tanah itu tidak mungkin nanti jadi milik sebulan, ya, dijual oleh sebulan. Jadi selama-lamanya milik kaum muslimin. Itu disebut tanah wakaf. Apakah masjid-masjid yang biasanya ada di basement gedung-gedung bisa dijadikan masjid jami? Iya, bisa. Karena itu bagian dari wakaf. Gedung itu memiliki lantai. Karena tanah hari ini tidak bisa dikatakan harus betul-betul nempel di permukaan bumi. Tidak. Walaupun tidak nempel, artinya lantai keempat, lantai kelima, lantai ketujuh. Nah, si pemilik gedung ini menyatakan pada tangan hitam di atas putih bahwa lantai ketujuh ini kami wakafkan untuk masjid, untuk sholat kaum muslimin di gedung ini. Ya, boleh. Sudah menjadi tanah wakaf. Walaupun sebetulnya bukan tanah, tapi kotoran tanahnya di bawah, bukan itu yang dimaksud. Ya, tetap boleh. Maka tidak bisa dikatakan ini kan gedung, bukan tanah wakaf. Kecuali gedung mengatakan begini, ini tempat untuk sementara, mungkin setahun dua tahun tidak kami pakai. Nah, selama belum kami pakai, silakan pakai sholat Jumat, silakan pakai jamaah sholat zuhur asar. Tak jadi masjid, tentu tidak bisa. Artinya, ya sholat jamaah di situ boleh, sholat Jumatan boleh, tapi tidak boleh saya ke masjid. Jangan apa itikaf di situ, gitu. Karena ya sementara saja. Jual beli di situ tentu boleh. Ya. Jadi yang dimaksud masjid tanah wakaf, jadi selamanya. Lamanya dimaksud ya jelas. Tidak seperti tadi. Sementara 2 tahun 3 tahun sebelum tempat ini dipakai. Iya, secara urut bahwa gedung itu kan terus ada. Secara urut ya. Tidak, kita tidak melihat bahwa gedung ini berdiri dan akan dihancurkan, dibongkar 2 tahun lagi kan. Kita melihat kan berpuluh-puluh tahun. Kalau toh nanti dibongkar, ya akan dibangun lagi kan gitu. Nah, maka masjid masuk di situ. keumuman masjid bawahan terus masuk di sini. Apakah berdagang di halaman masjid tidak diperbolehkan? Diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah di sini. Ya, oleh karena itu di situ boleh. Nah, tentu tayakan masjid di situ tidak boleh. Itikaf di situ tidak boleh. Jadi masjid betul-betul batas yang telah disepakati oleh sang wakil, oleh DKM, oleh pengurus. Ketika pengurus ini mengatakan bahwa masjid adalah yang di ruangan ini, maka di luar ruangan itu ya boleh jual beli. Gitu. Kalau pengurus mengatakan bahwa masjid adalah semua yang ada keramiknya ini, yang konblok bukan, nah, berarti jual beli di atas konblok itu boleh. Tayatul masjid di atas konblok itu tidak boleh.